Hadis ketiga, larangan berprasangka yang tidak didasari ilmu. An-Nabi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, iyyakum wadh-dhanna fa inna dhanna aktabul hadis, muttafaqun alaihi. Hadis kedua, ibu adalah paling utama untuk dihormati. Kemudian bapak An-Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala, jaa rajulun ila Rasulillah fa qala, ya Rasulullah, man akun nasi husni sahabati, qala ummuka, qala sumaman, qala ummuka, qala sumaman, qala ummuka, qala sumaman, qala sumabuka, muttafaqun alaih. Hadis kedua, ibu adalah orang paling utama untuk dihormati. Kemudian bapak Nabi radhiyallahu anhu qala, ya rajulun ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa qala, ya Rasulullah, imana aku nasih bisnu sahabati, kalau muka kola sumuman, kalau muka kola sumuman, kalau muka kola sumuman, kalau semua aku kamu tak aku nalai. Assalamualaikum. Hadis kedua, ibu adalah orang paling utama untuk dihormati. Kemudian bapak Nabi Hurairah radhiyallahu anhu kala kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya rujulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kala ya, faqala, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jaa rajulun man nasi bi husni sahabati qala ummu man ahaqqu man ahaqqun nasi bi husni sahabati qala ummu qala summa man qala ummu qala summa man qala summa abu qala taqaqun alayhi. Wa'il, hadis terakhir berapa? Hadis yang terakhir berapa hafalannya? Hah? 27. Hadis ke-12, keutamaan takziah dan sholat jenazah. An-Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man syahida al-janazata hatta yusalliya falahu qiratun, wa man syahida hatta tudfana kana lahu qiratani, qila wa mal qiratani, qala mithlu jabalainil adhimaini, muttafaqun alaih. Hadis ke-12, keutamaan takziah dan sholat jenazah. An-Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man syahidal janazata hatta tusalliya falahu qiratun, wa man syahidal hatta tudfana kana lahu qiratani, qila wa mal qiratani, qala mislul jabalainil azimaini, muttafaqun alaih. Hadis ke-12, keutamaan takziah dan salat jenazah. Nabi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, man syahidal janazata hatta yusalliya falahu qiratun, wa man syahida hatta tudfana kana lahu qiratun, qila wa mal qiratun, qala mislul jabalaini adhimaini, muttafaqun alaih. Hadis ke-12, keutamaan takziah dan sholat jenazah. An-Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala sin qala depan man syahidal janazata hatta yusalli falahu qiratun, wa man syahidaha tatfana kana lahu qiratan, ila man qiratan qala mislu jabalaini adhimaini, mutamman alaih. Belum nambah Bani, belum nambah. Hadis kelima, sifat cemburu Allah. Nabi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, innallaha yaghuru wa ghayratullahi ayyahiyya mu'minu mahramahu, wa muttafaqun alaih. Sidik pakai meja. Hadis ke-12, keutamaan takziah. Ambil aja. An-Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man syahidal janazah hatta yusalliya falahu qiratun, man syahidal hatta tudfana kana lahu qiratani. Enggak, dia enggak pakai. Qala misal jabalah. Nutupin dong. Iya. 12. Utama takziah. dan salat jenazah. An-Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man syahida jenazaka hatta yusalliya falahu qiratun wa man syahida hatta tudfana kana lahu qiratun ila wa man qiratun qala min qala mislu jabalaihil adhimin muttafaqun alaihi. Sant. Dah nambah. Kelaban. Ada ketika menguap. Nabi Hurairah radhiyallahu anhu, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Atasawwu minasyaitan. Atasawwu minasyaitan fa idza tasa'aba ahadukum fal yaruddahu mastata'a. Mastata'a fa inna ahadakum idza qala hadzaika syaitan. Muttafaqun alaihi. Naam, ahsanta. Hadis ketiga, larangan berbang sama yang tidak didasari. Sekarang ketiga apa keempat? Ketiga apa keempat? Ketiga apa keempat? Tiga. Karena biurada tarabiyawan wan nabi sallallahu alaihi wasallam. Larangan berbang sama yang tidak didasari. Ibu anak biurada tarabiyawan wan nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau tenang, tenang. Apa yang ketiga apa? Iyakum. Iyakum wazanna fa inna zanna aqrabu hadisi muttafaqun alaih. Judulnya apa tadi? Ulangi yang kemarin. Ayo, yang kemarin ulang. Hadis omiknya tadi hidup dipencet-pencet. Hadis ke-7, keutamaan haji dan umroh. Yang ke-8 dipendek kan? An Nabi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al umratu ilal umrati kay faratu lima bainahuma wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa jannah. Muttafaqun alaih. Nah, masanta. Dikri ngadep sini udah. Dikri. Dikri. Ntar lagi setar loh. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al umratu ilal umrati kafaratu lima bainahuma wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Muttafaqun alaihi. Ya, dikri. Duduk aja enggak apa duduk. Duduk. Ayo. Tadi yang nakal siapa? Hah? Ya enggak apa-apa. Tuh, sana tuh. Itu. Ayo. Hasan aja, Hasan, Husain. Hadis pertama. Tutup matanya, ditutup enggak apa-apa. Atau di balik pintu. Atau di luar tangga. Enggak kelihatan di sana. Enggak. Ayo dikri dulu. Udah lewat. Nanti di kop yang nakal. Yo. Itu tuh kasih. Lihat lihat sana enggak apa-apa, enggak usah berdiri. Hadis berapa sekarang? Hadis berapa? Hadis 7. Heh? Dikri 12 juga. Ayo. Sambil ngadep sana enggak apa-apa. Tutup. Ya, an. Hadis ke-12, keutamaan takziah dan sholat jenazah. Ayo. Keluar enggak suaranya? Baik, insyaallah. Ya udah kalau enggak nanti aja. Ditunggu apa langsung? Langsung. Udah. Yaudah, khair insyaAllah. Damiknya dimatiin nanti dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Ya ayyuhal ladhina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham, innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum, wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa ba'd. Kita masuk pada hadis yang ke-76. Ya. Qala muallif rahimahullahu taala, berkata penulis. An Abi Hurairah. Siapa nama Abu Hurairah? Salman? Ilyas? Kas? Ma'il? Nanti dulu. Ma'il? Enggak kenal. Abdurrahman bin Sahar Ahsan. Radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qol. Abu Hurairah menuntut ilmu, usia beliau sudah 60 tahun. Berapa tadi usianya? Hah? Ustaz lupa tadi. Berapa usianya? Berapa, Dik? 60. Di usia yang ke-60 tahun, beliau menghafal hadis dan riwayat hadis beliau terbanyak. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol, idza ammanal imamu fa amminu, fa innahu man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikah ghufira lahu ma taqaddama min dambihi. Masih berkaitan dengan bab imamah, ya, hukum seputar imam dan makmum. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seorang imam mengucapkan amin, ucapkanlah oleh kalian wahai makmum amin. Karena sesungguhnya siapa dari makmum yang mencocoki ucapan aminnya dengan aminnya para malaikat, akan diampuni baginya, bagi si makmum tadi, ma taqaddama min dambihi, apa yang berlalu dari dosa-dosanya. Qala ma'nan ijmali, makna globalnya apa? Qala, berkata penulis, du'a'u fatihatil kitab, memohon, berdoa dengan fatihatul kitab, ya, dari ta'awud, basmalah, hamdalah sampai waladdolin. Ini ada di situ doa. Huwa ahsanu du'ai wa anfa'uhu. Berdoa dengan Fatihatul Kitab adalah doa terbaik dan termanfaatnya, paling bermanfaatnya. Baik. Lidha syuri'a lil musalli imaman kana au ma'muman au munfarida. Oleh karenanya Al-Fatihah adalah surat yang mengandung doa terbaik dan paling bermanfaat, disyariatkan bagi setiap orang yang sholat, baik imam, makmum atau sendiri. An yu'ammina ba'dahu, untuk mengucapkan amin setelahnya. Waladdallin amin. Kenapa? Li'anna ta'mina tabi'ud du'a. Karena ucapan amin ini penutupnya doa, yang artinya adalah memohon semoga Allah mengkabulkan. Fa amarana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an nu'ammina idza ammana al-imam. Maka Nabi perintahkan kita agar mengucapkan amin jika imam sudah mengucapkan amin. Kenapa? Di situ ada waktu yang sangat agung. Li'anna dzalika huwa waktu ta'minil malaikah. Karena di saat itu waktu aminnya malaikat. Jadi malaikat juga ikut mengucapkan amin. Wa man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikah, barang siapa yang bertepatan ucapan aminnya dengan aminnya para malaikah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi, diampuni dosa-dosanya. Masya Allah. Semudah itu. Ya, dosa kita diampuni. Tentunya dosa-dosa yang shagairud dzunub, dosa-dosa kecil, dosa-dosa yang tidak disengaja, dosa-dosa yang ya kecil. Kalau dosa besar butuh tobat. Wa hadhihi ghanimatun jalilatun wa fursatun tsaminatun. Ini adalah sebuah ghanimah, rampasan yang besar. Kesempatan emas. Nah, di samping kita mendapatkan keutamaan jamaah, kita juga diberikan satu waktu yang besar. Ala wa hiya ghufranu dzunub bi aisaril asbab. Ampunan dosa dengan sebab yang paling ringan. Ya, di antaranya malam ini kita hadir duduk bermajelis ilmu, kita saling menyampaikan dan memberikan faedah. Ini termasuk daripada takfirud dzunub. Ya, kita berharap apa yang kita lakukan sebagai penghapus dosa dan sebagai bentuk syukrun nikmah, syukur nikmat pada hari ini sampai malam hari ini Allah berikan kita nikmat. Taib. Dengan sebab yang paling gampang, sebab paling mudah, dosa-dosa yang berlalu diampuni, hanya mencocoki ucapan amin kita dengan aminnya malaikah. Fala yafutuha illa mahrumun. Maka tidaklah terlewatkan dari kesempatan ini kecuali mahrum, orang yang diharamkan atasnya, atas kebaikan ini. Baik, jadi hadis ini secara konteksnya adalah keutamaan ucapan amin jika bertepatan dengan ucapan para malaikah. Apa itu? Diampuni dosa-dosa yang telah berlalu. Qala ikhtilaful ulama. Kita masuk pada perselisihan para ulama. Apa yang mereka perselisihkan? Dhahaba Malikun fi ihda riwayataini anhu. Imam Malik bermadhab, berpendapat dalam salah satu riwayat beliau. Beliau punya dua riwayat. Ila anna ta'mina, kepada bahwasanya ucapan amin la yushra'u fi haqqil imam, enggak disyariatkan pada haknya imam. Jadi pendapat Imam Malik ya mengatakan imam enggak perlu mengucapkan amin. Wa ta'awwala al-haditsa 'ala ma'na, dan beliau mentakwilkan hadis yang tersebut. Idza balaghal imamu mawdhi'at ta'min, jika sang imam sudah sampai pada bacaan waladdallin, harusnya mengucapkan amin. Ya. Tapi yang dimaksud dalam hadis ini, kata beliau, apabila sang imam sudah mencapai tempatnya mengucapkan amin. Jadi enggak disuruh mengucapkan amin. Jadi apabila seorang imam telah sampai dalam ucapan amin, maka aminkan oleh kalian wahai makmum. Itu maksudnya. Ini kata Imam Malik dalam salah satu pendapatnya. Jadi imam tidak perlu mengucapkan amin. Walam yaksud at-ta'minu nafsahu, dan tidak bermaksud ucapan imam itu sendiri. Jadi dalam hadis itu yang dimaksud bukan aminnya imam, tapi ketika imam sudah sampai tempat ini, tempat mengucapkan amin, maka ucapkan oleh kalian amin. Ini pendapat yang pertama. Jadi imam tidak perlu mengucapkan amin. Wa dhahaba Syafi'i wa Ahmad ila istihbab ta'min li kulli min al-imami wal ma'mumi wal munfaridi. Ya, adapun Imam Syafi'i rahimahullah, Imam Syafi'i namanya siapa? Til. Til. Imam Syafi'i. Kenal enggak? Rayhan. Hah? Imam Syafi'i. Jilan. Muhammad bin Idris. Zaman dulu fanatikus-fanatikus madhahib tidak kalah dengan zaman sekarang. Pengikutnya madhab selain Imam Syafi'i sampai mengada-adakan hadis-hadis palsu. Apa di antara hadis palsu yang mereka ada-adakan? Sayati zamanun, ya, atau sayati rijalun huwa adharru minal iblis. Akan datang sebuah masa, atau akan datang seorang laki-laki yang lebih berbahaya daripada iblis. Wa huwa Muhammad bin Idris. Dan dia orangnya adalah Muhammad bin Idris, maksudnya Syafi'i ini. Artinya ini madhab yang ini jangan sampai kamu ikut Syafi'i. Ini lebih bahaya dari iblis gitu. Nah, tapi ini hadis palsu. Saking fanatik dengan madhahib sampai menciptakan hadis-hadis seperti ini. Madhab ini pendapat para a'imah dalam menyimpulkan sebuah masalah, dan saat itu mereka belum mendapatkan nas dalil Quran atau sunnah, sehingga mereka membuat kaedah-kaedah dan mereka berjalan di atas kaedah-kaedah ini. Taib. Dan madhab yang datang dari mereka jika mencocoki dalil diambil dari manapun, imam itu pendapatnya Imam Syafi'i, Imam Malik, Abu Hanifah atau Imam Ahmad, silahkan pilih yang mendekati dengan dalil. Ya, baik. Jadi madhab ini ro'yu, ya, ide, kesimpulan dari masalah ini menurut saya A. Ini maksudnya madhabku ya ini, gitu. Taib. Ini madhabku. Jadi madhab itu pilihan pendapat dia yang dia pakai dalam sebuah permasalahan, baik dalam masalah fikih atau masalah dunia. Cuma biasanya kalimat madhab sering kita pakai dalam fikih gitu loh. Secara umum madhab, setiap kita punya madhab. Saya dalam hal ini punya pendapat A, itu madhab antum berarti. Seperti itu dalam masalah dunia, baik itu perdagangan, bisnis dan lain sebagainya. Wa Ahmadu, dan Imam Ahmad kepada mereka berpendapat kepada istihbab, hukumnya mustahab mengucapkan amin. Bagi siapa? Imam, makmum, sholat sendiri. Lidhahiril hadithi alladhi ma'ana wa ghairihi, karena zahirnya hadis yang tadi kita sampaikan dan yang lainnya. Ini pendapat kedua. Kalau yang pertama, Imam Malik mengatakan imam enggak wajib amin atau enggak perlu amin. Argumentasinya karena hadis yang tersebut tadi maksudnya adalah kalau imam sampai tempat mengucapkan amin, baru kalian ucapkan amin di situ, kata Imam Malik. Kalau yang kedua mustahab. Di sini enggak disebutkan argumennya, tapi hanya mengambil zahirnya hadis. Wa dhahabat adh-dhahiriyatu ila al-wujubi 'ala kulli musallin. Tapi zahiriyah, pendapat zahiriyah itu pendapat yang mengambil zahirnya hadis. Konteksnya apa ya itu yang dipakai, gitu. Mereka berpendapat kepada wajib hukumnya kepada setiap yang sholat, baik imam, makmum atau sendirian. Kalau enggak wajib, enggak pakai amin, dosa. Itu. Kalau dia lupa sujud sahwi, kalau dia tinggalkan sengaja, sholatnya tidak sah. Ini tuntutan wajib dalam sholat. Jadi sholat itu ada gerakan mustahab, ada gerakan wajib, ada gerakan rukun, ya. Kalau gerakan mustahab dia mau lupa, dia mau sengaja, dia mau enggak pakai, enggak masalah. Hanya mengurangi kesempurnaan pahala keutamaan sholat. Tapi kalau wajib, dia tinggalkan dengan tidak sengaja atau lupa, sholatnya tetap sah, tapi diganti sujud sahwi. Tapi kalau dia tinggalkan dengan sengaja, batal sholatnya. Kalau rukun, ketika dia tinggalkan entah lupa, ya, atau tidak tahu, maka dia ganti rukun yang dia tinggalkan sempurna. Nah, nanti di akhirnya baru sujud sahwi. Kalau wajib tidak perlu diganti, cukup nanti sujud sahwi saja. Qala, kemudian penulis melanjutkan, wa huwa dhahirul hadis fi haqqil ma'mumin li'anal amra yaqtadil wujub. Tapi yang tampak dari hadis tadi, wajibnya bagi si makmum. Kenapa? Karena perintah yang ada dalam hadis tadi ditujukan kepada makmum. Dan perintah dalam nas itu hukum asalnya wajib. Ini seperti tafsil yang terakhir ini. Jadi bagi si makmum wajib, bagi si imam ya tidak, mustahab saja. Jadi kalau misalkan imam sengaja tidak ikut amin, tidak masalah. Ya, tapi lebih baik, karena ini mustahab, tentunya lebih sempurna sholatnya, lebih sempurna pahala sholatnya, dia mengucapkan ikut amin. Seperti itu. Nah, ini diantara apa? Pendapat dari para a'imah tentang seputar amin. Dan yang lebih dekat dengan ya, dalil pendapat kedua tadi, kecuali makmum. Taib. Jadi mereka mustahab mengucapkan amin bagi imam dan munfarid, tapi kalau makmum karena ini konteksnya perintah, maka wajib. Qala, ma yukhadu minal hadith minal ahkam. Nanti ada beberapa permasalahan kita ambil, kita selesaikan dulu. Al awalu, yang pertama, masru'iyatu ta'mini lil imami wal makmum wal munfarid. Syariat ucapan amin bagi imam, bagi makmum, dan sholat sendirian. Secara hukum asalnya disyariatkan, cuma hukumnya wajib, mustahab atau ya, mubah, artinya boleh tidak pakai, itu seperti yang di atas tadi. Tapi hukum asalnya apa? Disyariatkan, mengucapkan amin. Cuma mereka berselisih apakah wajib atau mustahab saja. Yang kedua, jadi kalau kita pengen keluar daripada khilaf, ya udah ucapkan amin, selesai. Ini kalau kita pengen keluar daripada khilaf. Yang kedua, annal malaikata tu'aminu ala du'ail musallin. Para malaikat itu ikut mengucapkan amin, ikut mengamini doanya orang-orang yang sholat. Ya. Di antara doa dalam Al-Fatihah yang terakhir itu, ihdinash shiratal mustaqim. Ya Allah, tunjuki kami. Kemana? Shiratal mustaqim, jalan yang lurus. Siapa jalan mustaqim itu? Shiratal ladzina an'amta 'alaihim, yakni jalannya orang-orang yang engkau berikan nikmat. Ya, siapa orang yang diberikan nikmat itu? Ulaika ma'alladina, ya, atau minan nabiyina wasiddiqin, yakni jalannya para anbiya, orang-orang yang siddiqin, jujur, mukhlisin. Apa ayatnya, lupa. Di akhirnya apa? Wa hasuna ulaika ar-rafiqa, dan mereka sebaik-baik teman. Ulaika ma'alladina an'amallahu alaihi minan nabiyina wa siddiqina wa salihin wa hasuna ulaika ar-rafiqa. Disebutkan dalam ayat yang lain, kalimat siratal ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim, yakni jalannya orang-orang yang engkau berikan nikmat. Siapa mereka? Disebutkan dalam ayat yang lain, ulaika ma'al ladzina an'amallahu alaihim, mereka itu bersama orang-orang yang Allah berikan nikmat pada mereka. Siapa mereka? Minan nabiyyin, jalannya para nabi. Wasiddiqin, jalannya orang-orang yang jujur. Wasalihin, jalannya orang-orang yang soleh. Wahasuna ulaika rafiqah, dan sebaik-baik rafiq, teman ya mereka. Nah, di sini penjelasan an'amallah, nikmat di sini adalah ya seputar apa? Hak dan ahlul hak. Enggak disebutkan di sana jalannya orang-orang agniya, orang-orang kaya. Ya, atau ashabul jah, orang-orang yang punya kedudukan, bukan. Tapi mereka para nabi, orang-orang yang jujur dan orang-orang yang ikhlas, orang-orang soleh. Nah, diamini oleh malaikat. Jadi setiap apa yang antum ucapkan tadi, malaikat ikut mengamini, masya Allah. Sehingga alhamdulillah Allah mudahkan kita untuk belajar agama di tengah-tengah orang yang sibuk dengan dunia. Belajar agama ini kalau enggak dapat hidayah, sulitnya subhanallah melebihi apapun. Sulit, sulit sekali. Kita berangkat taklim, sampai di jalan orang nongkrong, ngobrol di jalan, ada yang main-main, ada yang subhanallah. Kalau kita tidak dapat hidayah, tidak mungkin kita akan menuju majelis. Kenapa? Jiwa kita itu meronta gitu. Enak-enaknya di rumah, enak-enaknya tidur, enak-enaknya ngobrol sama keluarga, harus hadir di majelis ilmu, meninggalkan kenikmatan-kenikmatan tadi. Ya, tapi bagi jiwa-jiwa yang sudah Allah berikan rahmat, justru kenikmatan mereka itu ada di majelis ilmu. Ya, orang yang berada di majelis ilmu itu diumpamakan seperti orang yang berada di taman-taman yang subhanallah indah. Berada di sebuah taman yang dipenuhi dengan bunga, udara sejuk, nikmat walaupun sendirian. Taib. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk didudukkan bersama mereka. Wal azhar, dan yang tampak kata penulis, annal murada minhum alladzina yashhaduna tilka shalah minal malaikah fil ardi wassamai. Dan yang tampak kalau dikatakan wal azhar berarti ada dua pendapat. Dan penulis merujukkan satu pendapat ini, dan yang tampak bagiku dari sekian banyak pendapat-pendapat ini, berarti ada kemungkinan-kemungkinan pendapat yang lain. Yang dimaksud minhum, dari mereka, dari malaikat, alladzina yashhaduna tilka shalah minal malaikah, yang ikut menyaksikan sholat dari kalangan malaikah yang di bumi atau di langit. Nah, wastadalla lidzalika bima akhrajahu al-Bukhari min annahu sallallahu alaihi wasallam qala, mereka berdalil atau beliau berdalil terhadap hal itu dengan apa yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dari riwayat hadis, bahwasanya sallallahu alaihi wasallam beliau berkata, idza qala ahadukum amin, apabila salah satu dari kalian wahai makmum berkata atau mengucapkan amin, wa qalatil malaikatu fis sama, maka malaikat yang ada di langit amin, ikut mengatakan amin. Fa wafaqa ahaduhum al akhar, maka bersamaan ya, bertepatan antara aminnya si makmum dengan aminnya malaikat, amin. Ya, wafaqa ghafarallahu lahu ma taqaddama min dambihi, maka Allah akan ampuni apa yang berlalu dari dosanya. Ini kalam terhadap siapa malaikat itu, ya, malaikat yang ada di langit atau yang ada di bumi yang ikut sholat, sholat yang ditunaikan oleh sang makmum tadi, subuh atau duhur atau kalau duhur enggak ya, subuh, maghrib atau isya, dan malaikat ikut sholat di situ atau menyaksikan sholatnya. Wa ala kullin, ya, kita tahu siapa malaikatnya dan di mana mereka. Walhamdulillah, tidak tahu juga tidak mengapa. Yang penting kita berusaha untuk terus mengikuti sholat jamaah, ya, yang jahriyah atau yang siriyah, dan berharap pahala ini diamini oleh malaikat. Apa yang diamini oleh malaikat? Ya, ya, tadi doa-doa dalam Al-Fatihah tadi, subhanallah. Yang ketiga, fadilatu ta'min, keutamaan ucapan amin. Wa annahu sababun fi ghufrani dzunub, sebab diampuni dosa. Lakin inda muhaqqiqil ulama, tetapi menurut para ulama yang muhaqqiqin, yang mendetailkan masalah, anna takfira fi hadzal haditsi wa amsalihi khasun bi saghairi dzunub. Tapi penghapusan dosa, penebus dosa dalam hadis ini dan yang semisalnya itu khusus dosa-dosa kecil. Amal kabairu, adapun dosa besar, fala buddalah minat taubah, maka butuh taubat dengan tiga syarat: menyesal, meninggalkan, bertekad untuk tidak mengulangi. Kalau berkaitan dengan manusia tambah satu, ya, kembalikan haknya kalau itu hak. Ya, minta maaf jika itu perbuatan salah atau dosa terhadap dia. Ar-rabi'u, yang keempat, annahu yanbaghi lid-da'i wal mu'ammini 'ala ad-du'a ay yakuna hadiral qalbi. Hendaknya bagi seorang yang doa, yang mengamini doa, menghadirkan hati. Jadi diupayakan doa yang antum baca, baik itu dalam hadis atau dalam Al-Qur'an, paham maknanya. Ya, paham maknanya. Bagaimana caranya? Ya, dipelajari apa artinya, yang singkat-singkat saja, atau kesimpulannya apa ini. Itu minimalnya. Sehingga kalau kita ngerti, ya, walaupun tidak semuanya, itu lebih mendatangkan khusyuk. Jadi khusyuk itu lebih condong kepada antum mengerti makna sholat ini loh. Dari mulai mengucapkan Allahu Akbar, artinya ya, Allah Maha Besar. Kemudian mengucapkan, membaca doa iftitah, Allahumma ba'id baini, ya Allah jauhkanlah aku, wa baina khotoyaya, dan kesalahanku, bainal masyriqi wal maghrib, sejauh timur dan barat. Allahumma naqqini min khotoyaya, ya Allah bersihkanlah aku dari kesalahanku. Ya, kama yunaqqas tsaubul abyadu minad dana, seperti dibersihkannya baju dari kotoran. Ya Allah maghsilni bilma'i wa thalji wal bardi, Allah mandikan aku, sucikan aku dengan air, dengan salju dan embun. Nah, di situ lebih menjiwai. Kemudian a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim. Jadi itu khusyuk yang diinginkan. Khusyuk itu ngerti makna ruhnya salat, bukan kita salat Allahu Akbar, pejamkan mata, kosongkan pikiran. Enggak mungkin pikiran kosong, enggak mungkin. Lah terus mikirin apa kalau pikiran kosong? Jadi yang diinginkan konsentrasi itu bukan pikiran kosong. Kalau pikiran kosong berarti enggak mikirin sholat juga kan gitu. Soalnya kosong pikirannya. Nah, yang ada nanti bayangan setan. Datang orang putih-putih bawa tasbih, kamu datang ke pohon itu, ambil keris di sana. Ini karena apa? Sering ngelihat yang berbau-bau seperti itu. Atau dia masuk kamar yang paling gelap, dimatiin lampu, gelap-gelapan takbir Allahu Akbar. Khusyuk ini enggak, khusyuk enggak seperti itu. Itu khusyuknya orang sufi. Ya. Khusyuknya orang sufi. Ya, khusyuk yang diinginkan adalah menghadirkan hati, ngerti dari makna apa yang kita maksud tersebut. Ya, coba misalkan antum baca satu surat ya atau SMS, dapat bonus besar, dapat job yang besar, antum khusyuk bacanya. Kenapa? Teliti dari huruf per huruf, spasi per spasi. Nah, itu khusyuk namanya. Ya. Ada yang manggil enggak ngerespon telinganya. Kenapa? Semua tujuan ke sini. Nah, ya semakna dengan itulah khusyuk itu. Ya, maka di situ pelan-pelan kita pelajari sholat. Ya. Arti-artinya sekarang terjemahan banyak. Arti Al-Fatihah. Minimalnya apa sih kesimpulan Al-Fatihah itu, kesimpulannya apa? Ya. Nah, itu menghadirkan hati. Kenapa? Paham yang di rohnya sholat. Yang kelima, istadallal Bukhariyu bihadzal hadithi ala masru'iyati jahril imami bita'min. Imam Bukhari berdalilkan dengan hadis ini syariat mengeraskan imam dengan ta'min. Berarti Imam Bukhari hadis ini memakai dalil dengan hadis yang kita baca tadi, imam disyariatkan mengeraskan apa? Ucapan amin. Berbeda dengan pendapatnya Imam Malik tadi. Imam Malik berpendapat imam tidak perlu mengucapkan amin katanya. Imam Bukhari di sini menjelaskan lebih detail lagi. Imam Bukhari mengatakan imam disyariatkan mengucapkan amin, bahkan dikeraskan amin. Kalau antum jadi imam, waladzallin dan amin. Jangan gitu. Ya, ucapkan dengan keras amin supaya makmum juga mengikuti. Ya, makmum juga bersiap-siap. Li'annahu 'ala qata'minal mu'tamin bi ta'minihi wa la ya'lamunahu illa bi sima'ihi. Karena dikaitkan ucapan imamnya si makmum dengan ucapan imamnya si imam, dan mereka tidak tahu kecuali dengan mendengarkan. Ya. Nah, dan imam juga jangan lama-lama, misalkan waladzallin amin. Imam sudah, makmum sudah selesai amin, imam baru ngomong amin misalkan, jangan. Langsung aja disambung. Ya. Kalaupun misalkan ada udzur jeda ya jangan lama-lama. Ghairil maghdubi alaihim waladzallin amin, langsung. Jangan waladzallin amin misalkan. Terlalu lama jedanya, makmumnya sudah selesai duluan. Ya, sehingga kurang kompak gitu. Wa hadza qaulu jumhur, ini ucapan jumhur ulama. Yang terakhir, minal afdhal lidda'i an yushabiha al-malaikatu atau al-malaikata fi kulli sifat allati takunu sababan fil ijabah. Hendaknya yang paling afdol bagi orang yang sedang doa untuk yushabih, ya, menyerupai atau menyamai malaikat dalam setiap sifatnya, yang menjadi sebab ijabahnya doa. Apa? Kata dhorru, ya, merendah, wal khusyuk, konsentrasi penuh, wattoharoh, suci, ya, wahilul malbas wal mashrob wal makal, halalnya pakaian, minuman, makanan, wahudhurul qalbi, dan hadirnya hati, wal ikbalu ala Allah fi kulli hal, dan menghadap Allah dalam setiap keadaannya. Semua amalan ini ya perlu latihan, semua butuh latihan. Baik butuh juhud, ya butuh apa, usaha. Jadi semua ini enggak datang tiba-tiba. Terkadang sebagian para ulama menjelaskan satu musibah yang Allah timpakan pada diri kita hanya demi ini. Antum bisa tadzurru, antum bisa khusyuk, ya. Yang akhirnya antum mengingat dosa-dosa, yang akhirnya dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, hanya demi itu Allah memberikan satu musibah pada hambanya. Jadi jangan tunggu musibah datang antum baru mau mendekatkan diri kepada Allah. Ya. Kalau enggak ada musibah, hura-hura foya-foya ke sana kemari, pokoknya jauh dari majelis ilmu, jauh dari agama, jauh dari ibadah, giliran kena musibah jebret baru ke masjid. Bangun malam nangis, enggak usah pakai ditimpa musibah dulu baru antum sholat tahajud. Ya. Jangan antum terkena ujian dulu baru kemudian rajin ibadah, jangan rajin ibadah untuk tolak bala. Karena Allah enggak akan menyia-nyiakan hamba-hamba yang baik. Artinya di sini terkadang musibah itu datang hanya untuk ini, hanya untuk pengen Allah itu mendengar ucapan astagfirullah dari hambanya. Saking jarangnya dia mengucapkan astagfirullah, astagfirullah, jarang sekali dia, Allah timpakan dia musibah. Kenapa? Sayangnya Allah kepada hamba. Alhamdulillah, selesai kita dari hadis yang ke-76. Artinya di sini dalam sholat ada satu tempat yang sangat besar nilainya, yakni takfirudz dzunub. Kapan? Ketika ucapan amin kita bertepatan dengan ucapan aminnya siapa? Malaikat. Tapi di sini ada beberapa masail karena waktu sudah malam. Kita baca insyaallah di pertemuan yang akan datang. Jadi pahami? Atau mungkin apa yang Ana sampaikan ada salah, silahkan untuk dikoreksi, atau antum ada pertanyaan silahkan disampaikan. Ada? Tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wabihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.